SD minta ke sampean dibeliin motor. Sampean duit banyak, anak kelas 3 SD minta dibeliin motor. Ini jenengan turutin apa mboten? Emborannya diturutin apa mboten? Mboten, bukan karena jenengan gak cinta anak, gak sayang anak. Justru itu bentuk kasih sayang dan cinta orang tua ke anak. Bukan berarti permintaan anak gak diturutin. Diturutin tapi dalam bentuk lain, gak sesuai dengan yang diinginkan anak. Anak mintanya sepeda motor, sama orang tuanya dikasih, diturutin. Tapi bukan sepeda motor, diparingi sepeda ontel. Karena sebagai orang tua tahu banget, anak usia kelas 3 SD kalau dibeliin sepeda motor malah bahaya. Yang terbaik ya sepeda ontel. Wah, anak kelas 3 SD tuh kok ke sepeda motor, paling gak sampai sebulan mati anakmu. Halo, halo, dikasih sama Allah tapi dalam bentuk lain. Bahkan kadang-kadang nilainya lebih gede, nilainya lebih banyak. Ada orang perumahan Taman Cipta Asri minta ke Allah, berdoa ke Allah agar dikasih duit 400 juta ya, mesti sang gawe contoh sing akeh. Udah lama dia berdoa kayak gitu, tapi nyatanya dia nggak dapat duit 400 juta. Apa berarti ini doanya nggak diijabah sama Allah? Bukan, bukan begitu. Diijabah sama Allah, tapi dalam bentuk lain. Bahkan nilainya lebih gede, melebihi 400 juta. Allah ndawuhi malaikate, hei malaikat, ini ada orang Taman Cipta Asri minta ke aku dikasih duit 400 juta. Ini enggak tak kasih duit 400 juta, bahaya. Soalnya mesti engko rabi meneh wong iki. Enggak tak kasih duit 400 juta. Ini loh malaikat, ada catatan di Lauhil Mahfud. Orang perumahan Cipta Asri yang minta duit 400 juta itu hari ini tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit dan detik kesekian, itu kecelakaan sekeluarga. 5 orang sekeluarga ditubruk bis, banter bris, bawa ke rumah sakit, biayanya habis 800 juta. Udah malaikat, ini aja catatan kecelakaan di Lauhil Mahfud ini dibusek kayak, gak jadi kecelakaan, diselametke songko kecelakaan. Nilai ini 800 juta, gak nerima duit 400 juta, tapi dapat nilai yang nominalnya sebenarnya 800 juta. Bisa difahami omongan saya? Allahumma sholli ala Muhammad. Diterangin kayak gini kadang ono sing gremeng. Katanya Allah tuh sayang sama orang Islam, katanya Allah tuh sayang, cinta sama orang yang beriman. Tapi nyatane nang donya iki sing uripe suge-suge rata-rata wong kafir. Duitnya akeh-akeh, sing gak tahu salat, gak kenal Gusti Allah. Cina-cina suge-suge. Perekonomian Batam iki sing nguasai yo Cina. Bahkan perekonomian dunia sing nguasai yo Cina, padahal yo ora kenal Gusti Allah, ora tahu salat, tapi kok suge-suge. Ngono jare Gusti Allah kok cinta ambe wong Islam, sayang ambe wong Islam. Aku nek mikir Gusti Allah ngeluh dhewe kok. Mumet ora dong karepe Gusti Allah iki piye? Ini dijelaskan atau tak tinggal pulang? Kalau dijelaskan aku ya didengerin dong. Wis umek wae noto jajan. Gak gelem mau-mau sih. Halo. Dilanjut? Ibu bapak, saudaraku jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau ada orang kafir kehidupannya di dunia ini secara ekonomi kok kaya, gak usah heran, gak usah kaget, biasa aja kali. Ya wajar dong kalau orang kafir di dunia ini kaya, duitnya akeh. Allah itu udah terlanjur janji, dan janji Allah pasti ditepati. Gimana janji Allah? Di dunia ini siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikannya sama Allah. Siapa yang melakukan kejelekan juga akan dibalas kejelekannya sama Allah. Gak peduli orang Islam, gak peduli orang kafir, kalau dia melakukan kebaikan dibalas kebaikan itu, kalau dia melakukan kejelekan dibalas juga kejelekan itu. Ada orang Islam melakukan amal kebaikan dibalas kebaikannya, ada orang Islam di dunia ini melakukan amal kejelekan dibalas kejelekannya, ada orang kafir di dunia ini melakukan amal kebaikan maka dibalas kebaikannya sama Allah, ada orang kafir di dunia ini melakukan kejelekan dibalas pula kejelekannya sama Allah. Sekarang saya tanya, tolong dijawab biar komunikatif. Ibu bapak, di dunia ini orang kafir itu bisa melakukan amal baik apa enggak? Orang kafir di dunia ini bisa melakukan amal baik apa enggak? Bisa. Bisa. Contoh, sampean lagi jalan, habis hujan, licin, terpleset, gelundung, gelundung, gelundung, gelundung, wong lemumu sakmono. Terus di belakang sampean itu ada orang kafir, enggak pernah sholat. Kira-kira orang kafir yang di belakang sampean itu bisa nolong sampean apa enggak? Bisa. Ketika orang kafir itu menolong sampean yang terjatuh, itu namanya melakukan kebaikan, berbuat amal baik. Semacam itu dibalas kebaikannya sama Allah, dan kebaikannya langsung di cash sama Allah, dikontan, dikasihkan di dunia ini. Maka jangan heran kalau orang kafir di dunia ini kaya, ekonominya gampang. Misalnya perumahan sini mau bikin acara tabligh akbar, terus ada orang yang gak pernah sholat sama sekali, namanya kan kafir kalau gak pernah sholat sama sekali, gak pernah, wah ikut bantu kepanitiaan, terus ikut bantu noto tenda, ikut bantu gelar karpet, semangat. Emang biasanya yang semangat-semangat ya sing gak sholat-sholat kuwi, ya kebetulan ini wonge ya teko. Alhamdulillah wonge iso guyu. Gak usah tersinggung. Itu namanya berbuat kebaikan dibales sama Allah, dan balasan kebaikannya di cash sama Allah, dikontan sama Allah. Mohon maaf, ada orang kafir jiwa sosialnya tinggi, dia dermawan, sering ngasih bantuan finansial ke tetangganya yang miskin, itu juga kebaikan dibales sama Allah, balasannya dikasihkan langsung di dunia. Maka jangan heran kalau orang kafir di dunia ini kaya, rata-rata kaya, suge-suge. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa sih balasan kebaikan orang kafir kok dikes sama Allah, dikasihkan dunia ini semua? Nyapo balasane wong kafir karo Gusti Allah kok dikekno nang donya kabeh? Jawabannya jelas. Ya kersane esuk no akhirat Gusti Allah ora usah mikir. Nah kalau balasan kebaikan orang kafir ini enggak dikasihkan di dunia ini, bisa-bisa nanti di akhirat orang kafir itu nuntut ke Allah, ya Allah, engkau telah berjanji siapapun dulu di dunia yang melakukan kebaikan akan dibalas kebaikannya itu. Dulu waktu di dunia saya sempat melakukan kebaikan ini belum dibalas, maka sekarang saya tuntut, saya minta ngono. Makanya karo Gusti Allah wis dikekno kabeh nang donya, ben dirasa-rasake nang donya, biar dinikmati di dunia saenak-enake, ben ditutupno, ben dienak-enakno. Oh, di dunia cuma sebentar ae kok. Dari Gusti Allah ngono, wis nyoh nang dirasake nang donya iki, nang dienak-enakno nang donya iki, ngono donya mung dilu wae. Sono akhirat kareng dibenge. Besok di akhirat tinggal nyiksone. Ngono. Tapi kalau orang-orang yang baik seperti warga perumahan Cipta Taman Asri sing do ahli ibadah sing sregep ngaji ngene iki, ora usah bendol dasmu. Melakukan amal kebaikan kadang balasannya enggak dikasihkan di dunia. Kenapa? Saking cintanya Allah sama warga Taman Cipta Asri, saking sayangnya Allah sama warga Taman Cipta Asri. Kok sayang gimana? Lah, iman. Kalau balasan kebaikan itu dikasihkan di dunia semua, sayang kan? Berarti nanti warga Taman Cipta Asri merasakan nikmat cuma sebentar, merasakan bahagia cuma sebentar, kan kehidupan di dunia ini cuma sebentar. Kata Allah gitu, enggak tak kasihkan di dunia. Eman, nanti menikmati kebahagiaan dan enak ada dunia aku yang sedih lu. Enggak, tak kasihkan besok aja di akhirat. Balasan kebaikan dari warga Taman Cipta Asri ini tak kasihkan besok di surga. Sementara di dunia melarat gak apa-apa, wong dilu wae. Sok di akhirat merasakan nikmat selamanya, merasakan bahagia tanpa batas kabeh warga Taman Cipta Asri. Amin. Ya, ini sengaja saya sampaikan, tujuan saya untuk menghibur sing kere-kere kuwi. Ben ora nemen-nemen ngenese ngono lho. Alhamdulillah, nontonnya melarat. Sono akhirat sugih.